istighatsah. Istighatsah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kata ghauts. Al-ghauts. Al-ghauts. Yang artinya pertolongan dalam keadaan sempit. Berarti diambil dari kata ini istighatsah, istighatsah yang artinya meminta, meminta pertolongan dalam keadaan sempit. Ini arti istighatsah, ya, meminta pertolongan dalam keadaan sempit. Termasuk kesyirikan adalah meminta pertolongan dalam keadaan sempit kepada selain Allah. Kemudian di sana ada istilah-istilah minta tolong. Seperti misalkan isti'anah. Isti'anatun. Bedanya dengan istighatsah, kalau ini hanya minta tolong, bukan dalam keadaan sempit. Jadi itu bedanya istighatsah dengan isti'anah. Bab yang sebelumnya yang kita pelajari adalah isti'adzah. Isti'adzah. Sama meminta juga, tetapi meminta apa? Perlindungan. Nah, ini tiga ini tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, istighatsah, isti'anah, isti'adzah. Ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak bisa diberikan atau dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah, isti'anah, isti'adzah. Nah, kembali ke permasalahan kita, termasuk kesyirikan adalah meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Kalau ini aslinya adalah al-aun. Kalau ini aslinya al-ghauts, ini aslinya al-aun. Kalau ini aslinya adalah al-iyad. Perlindungan. Ini pertolongan, ini perlindungan. Ini pertolongan dalam keadaan yang sempit. Semuanya diawali dengan isti. Alif, sin, dan ta. Dalam bahasa Arab, setiap yang diawali dengan alif, sin, dan ta, itu artinya adalah meminta. Meminta, ya, lihat istighatsah, isti'anah, isti'adzah. Ada lagi isti, salat minta hujan, isti, ya, istisqa, istisqa, salat minta kebaikan, istikharah. Lihat, semuanya diawali dengan isti. Istikharah, ya, minta maghfirah, istighfar, semuanya diawali dengan isti, menunjukkan bahwasanya semua yang diawali dengan isti itu artinya adalah meminta. Tergantung minta apa, ya, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, maka Bapak Ibu saudara-saudari, termasuk kesyirikan adalah minta pertolongan dalam keadaan sempit kepada selain Allah. Kemudian di situ disebutkan dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masalah doa saya jelaskan nantinya, saya ingin kepada istighatsah dulu. Sekali lagi, istighatsah artinya adalah meminta pertolongan dalam keadaan sempit. Dalilnya surat Al-Qasas ayat 11. Tidak ada dalam buku kita, ya. Dalilnya surat Al-Qasas ayat 11. Afwan, ayat 15, mohon maaf. Allah berfirman, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ. Maka ia minta pertolongan dalam keadaan sempit kepada kelompoknya untuk melawan musuh-musuhnya. Kepada kelompoknya untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, ini yang disebut dengan istighatsah. Karena melawan musuh adalah dalam keadaan sempit. Dalil yang lain yaitu surat Al-Qasas ayat 8 tentang istighatsah. Surat Al-Anfal ayat 8. Surat Al-Anfal ayat 8. Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian meminta pertolongan dalam keadaan sempit kepada Rabb kalian, maka lalu Allah mengabulkan untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan untuk kalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita pahami itu, maka di sini disebutkan oleh penulis au yad'a ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Jadi di sini ada dua cabang judul kita ini. Ini baru judul ya. Ada dua cabang. Termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah. Termasuk kesyirikan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berdoa adalah, catat, doa adalah meminta kebaikan sesuatu atau meminta ditahan dari keburukan sesuatu. Itu berdoa. Meminta kebaikan sesuatu. Atau meminta ditahan keburukan sesuatu. Itu berdoa. Jadi kalau orang berdoa berarti dia sedang minta kebaikan. Atau minta keburukan dijauhkan darinya. Minta kebaikan untuk dirinya, itu disebut doa. Atau minta keburukan dijauhkan darinya, itu juga disebut dengan doa. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan bahwasanya berdoa adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu surat Ghafir ayat 60. Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Artinya, Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tidak mau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam sekuat-kuatnya." Surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 60. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Maka karena dia ibadah, tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Ingat itu, baik-baik. Doa adalah ibadah. Karena dia ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Karena ibadah hanya milik Allah. Dalil yang lain menunjukkan doa adalah ibadah, hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Zahabi, Al-Tabarani, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Inti ibadah adalah doa. Ini poin penting yang harus Bapak Ibu pahami, bahwa inti ibadah adalah doa. Ya, karena ketika kita letakkan dasar ini, maka kita akan benar-benar memahami bahwasanya tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, inti yang akidah yang harus kita pahami adalah doa adalah ibadah. Ini dasar yang harus benar-benar diyakini oleh setiap muslim. Karena dia ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Karena doa ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Ini saya ulangi-ulangi agar bisa dipahami. Doa adalah ibadah. Karena doa ibadah, maka tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan doa ibadah sudah kita sebutkan tadi, surat Ghafir ayat 60. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya, "Inna du'a'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Taib. Masih menjelaskan tentang bab, belum masuk kita kepada ayat. Doa ada dua macam. Jenis doa ada dua macam. Yang pertama, doa minta sesuatu. Doa ada dua macam. Yang disebut dengan du'a'u mas'alah. Doa mas'alah. Dalam bahasa Indonesia, doa meminta. Ini kebanyakan yang dipahami oleh sebagian manusia. Doa sama dengan doa mas'alah, doa meminta. Di sana sebenarnya ada juga doa ibadah. Doa yang berupa ibadah. Apa bedanya antara dua hal ini? Ya, perhatikan baik-baik. Kalau doa meminta, berarti seseorang minta sesuatu kepada Allah. Minta diluaskan rezeki, minta diberikan istri yang salehah, anak yang qurratu ain, minta diberikan sesuatu. Ini namanya doa mas'alah dalam bahasa Arab, atau doa jenis meminta. Di sana ada doa ibadah, yaitu doa ibadah. Kalau seseorang sedang beribadah seperti mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, zakat, baca Quran, dia berarti sedang pada saat yang bersamaan juga berdoa. Ini disebut dengan doa ibadah. Nah, ini dua jenis doa. Kalau ditanya, "Ustaz, apa faedahnya kita memahami ada doa ibadah, ada doa meminta?" Ya. Perhatikan. Apa faedahnya kita memahami ada jenis doa meminta, ada jenis doa ibadah? Maka faedahnya adalah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang yang sering beribadah di kuburan. Sering beribadah di kuburan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, mereka mengatakan Allah ketika berfirman surat Al-Jin ayat 18, pahami dulu, jangan ada yang mencatat, pahami dulu perkataan saya. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan." Dan bahwasanya masjid-masjid milik Allah, janganlah kamu beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Kata mereka, ayat ini surat Al-Jin ayat 18, ya, jangan ada yang nulis dulu, surat Al-Jin ayat 18, kata mereka maksudnya adalah tidak boleh beribadah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Sedangkan berdoa kepada selain Allah boleh. Sedangkan berdoa kepada selain Allah boleh. Yang dilarang oleh Allah adalah la tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu beribadah. Kata-kata tad'u di sini mereka artikan hanya sekedar ibadah. Mereka hanya memakai ini. Memakai ini saja. Adapun ini tidak mereka pakai. Kata mereka, kalau seandainya berdoa kepada selain Allah, boleh. Kenapa? Karena ayat dalam surat Al-Jin ayat 18 hanya sekedar melarang kita beribadah. Tidak melarang kita berdoa meminta kepada selain Allah. Ini faedahnya. Saya ulangi, doa adalah ibadah. Doa dibagi menjadi dua jenis, doa meminta, doa ibadah. Doa meminta maksudnya orang minta sesuatu, minta anak, minta rezeki, minta hujan, minta macam-macam, minta kesembuhan. Doa ibadah, seluruh jenis ibadah yang kita kerjakan itu adalah sebagai doa. Nah, faedahnya apa membagi doa ini? Membagi doa menjadi dua jenis, faedahnya adalah tatkala ada orang beribadah di kuburan. Misalkan dia berdoa di kuburan. Atau membaca Quran di kuburan. Atau meminta kepada orang di kuburan agar menyampaikan hajatnya. Kata mereka, ini boleh. Dari mana? Hah? Karena mereka menganggap bahwasanya tidak ada larangan meminta kepada selain Allah. Sedangkan dalam surat Al-Jin ayat 18 hanya dilarang apa? Ibadahnya saja. Doanya enggak dilarang. Makanya sebagian orang mengatakan boleh orang berdoa, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Boleh, Pak? Wahai Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Boleh? Yakin tidak boleh? Kenapa, Kak Ulis? Karena meminta syafaat. Lihat jawabannya. Lihat jawabannya. Minta syafaat adalah doa. Dan doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Begitu bisa dipahami? Ya. Contoh yang lain. Sebagian kelompok sesat mengatakan, "Wahai Husain, selamatkanlah kami." Wahai Husain, selamatkanlah kami. Kelompok-kelompok yang juga mengatakan, "Wahai wali fulan, selamatkanlah kami." Seperti dalam salat-salat hajat. Kadang ada disebut ya Ghauts, ya Ghauts, ya Ghauts, ya Ghauts. Ghauts itu salah satu tingkatan kewalian di dalam ilmu keperwalian, bukan wali kelas. Ghauts itu adalah tingkatan, salah satu tingkatan kewalian dalam ilmu perwalian. Nah, dan Ghauts bukan nama Allah. Berarti ketika dia salat hajat, ya Ghauts, wahai wali Ghauts, itu berarti dia minta kepada wali Ghauts. Mereka mengatakan, boleh minta. Kenapa? Karena kita sekarang tidak beribadah. Kita sekarang hanya berdoa masalah. Doa masalah, mereka katakan, boleh. Maka kita katakan, tidak. Doa masalah, dia akan mencakup doa ibadah. Setiap doa meminta itu disebut dengan doa ibadah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, sekali lagi kalau ada orang berdoa, dan ini banyak sekarang, tersebar di masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang latah, yang kadang-kadang melihat ibadah hanya sekedar rame, hanya sekedar keringat, hanya sekedar mukul-mukul badan, hanya sekedar membawa simbol-simbol Ahlul Bait, maka hati-hati. Mereka mengucapkan, "Wahai Husain, selamatkanlah kami. Wahai Husain, selamatkanlah kami." Kenapa mereka berani seperti itu? Intinya ini. Ya? Modal semangat tanpa ilmu. Mereka kenapa berani minta kepada Husain, bukan kepada Allah? Karena mereka menganggap minta kepada Husain hanya sekedar doa meminta, bukan doa ibadah. Yang mereka pahami yang dilarang hanya ibadah, bukan doa meminta. Paham, Pak? Ya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang kita harus memahami seperti ini, sebagaimana disebutkan oleh Bapak Haji, bahwasanya ini adalah hal-hal yang samar. Dan syaitan mengganggu manusia dari arah kiri, maksudnya adalah asbaha amra dinihim. Bahwasanya syaitan menyamarkan perkara-perkara agama mereka di dalam ibadah kepada Allah. Maka mereka menyatakan bahwasanya boleh minta kepada orang mati. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Itu hanya doa meminta. Sedangkan yang di dalam surat Al-Jin ayat 18 hanya dilarang apa? Ibadah. Padahal jawabannya mudah. Meminta adalah doa. Dan doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah. Begitu jawabannya. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang paling Bapak Ibu harus tekankan adalah bahwasanya doa dibagi menjadi dua. Doa ibadah dan doa masalah. Kemudian catat, doa ibadah mencakup doa masalah. Dan doa masalah mengkonsekuensikan ibadah. Begitu tulisannya, jangan sampai keliru. Doa ibadah mencakup doa masalah. Doa masalah mengkonsekuensikan ibadah. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami permasalahan itu, kita sekarang masuk kepada penjelasan selanjutnya, masih di dalam penjelasan bab, ya. Termasuk syirik, istighatsah atau doa kepada selain Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau istighatsah dalam keadaan seseorang dimintai pertolongan dalam keadaan sempit tapi dia mampu nolong, maka ini tidak syirik. Ya, misalkan saya punya banyak hutang, na'udzubillah. Kemudian saya minta tolong kepada salah seorang dari bapak atau ibu sekalian. Dalam keadaan sempit, saya punya banyak hutang. Bapak bisa menolong. Apakah ini kan istighatsah, betul istighatsah? Perintah pertolongan dalam keadaan sempit. Ketika saya minta pertolongan kepada yang bisa menolong saya dari para makhluk, apakah termasuk kesyirikan? Tidak. Maka di sini Bapak Ibu perlu dicatat, istighatsah yang termasuk kesyirikan adalah yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Catat itu baik-baik. Istighatsah dalam tanda kurung minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, yang termasuk kesyirikan adalah yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Seperti apa? Contoh salawat nariyah. Allahumma salli wa sallim ka apa? Salaman tamatan, salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qura wa tuqda bihil hawaij. Artinya, wahai Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatan-ikatan sihir terbuka. Siapa yang bisa membuka ikatan sihir? Tidak ada kecuali Allah. Wa tanfariju bihil qurab, yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesulitan-kesulitan akan terangkat, akan hilang. Siapa yang bisa menghilangkan kesulitan? Tidak ada lain kecuali Allah. Wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib, yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajat-hajat akhirnya dikabulkan dan keinginan-keinginan dicapai. Ini semua tidak ada yang bisa menolong kecuali siapa? Allah. Maka pada saat ini beristighatsah dalam hal-hal ini kepada selain Allah termasuk apa? Kesyirikan. Contoh yang lain, minta hujan. Tidak ada yang bisa memberikan hujan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini, di saat kekeringan, paceklik, benar-benar panas, sempit hidup, harga mulai melonjak naik karena kekeringan, maka pada saat itu ketika kita beristighatsah kepada selain Allah dalam perihal menghapuskan kekeringan, mendatangkan hujan, maka ini termasuk perbuatan syirik. Bisa dipahami, Pak? Nah, seperti itu. Semua yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikala, jika diistighatsahkan kepada makhluk, maka itu termasuk kesyirikan. Nah, ini paling penting dalam perihal ini. Berdoa juga adalah seperti itu. Berdoa juga seperti itu. Berdoa, ada hadis berbunyi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'aka fa'ajibhu." Dalam hadis yang diriwayatkan, "Man da'akum fa'ajibuh." Barang siapa yang berdoa kepada kalian, mengundang, maksud berdoa kepada kalian maksudnya mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Artinya termasuk syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Doa kalau seandainya tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan tersebut kecuali Allah, baru itu kesyirikan. Adapun doa yang bisa dikabulkan oleh selain Allah, seperti orang mengajak kita, mengundang kita makan, itu juga disebut dengan apa? Doa. Maka boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang seseorang mampu untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mengabulkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rata-rata tidak ada dalam kata doa kecuali yang mengabulkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting sebelum kita masuk kepada hadis atau ayat yang disebutkan oleh penulis. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawlullahi ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa innaka فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara Saudari. Ayat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Surat Yunus ayat 106. Perhatikan. Dan janganlah kamu berdoa. Di situ diterjemahkan menyembah. Ya kan? Maka sebenarnya apa? Bisa diartikan berdoa, bisa diartikan menyembah. Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara Saudari, maksud doa di sini adalah bisa dua hal. Doa masalah atau doa ibadah. Bisa kita artikan seperti yang diterjemahkan dalam buku kita. Janganlah kamu beribadah kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Bisa juga kita terjemahkan, dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberi manfaat, tidak juga memberi mudarat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya terjemahkan dulu. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Bapak ibu saudara saudari, poin pertama yang kita ambil dari ayat ini, pelajarannya adalah ayat ini redaksinya kepada Rasulullah, tetapi hukumnya untuk semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Ayat ini wala tad'u, dan janganlah kamu, kamunya itu kepada siapa? Rasulullah. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Kamu di sini, ayat ini menunjukkan redaksinya kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi catat, hukumnya umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya Ustaz faedah ini? Penting. Karena perhatikan baik-baik. Dan ini kaedah dasar. Semua ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul yang ada perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka asal hukumnya umum untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Nanti jangan-jangan ada orang berbicara, Ustaz, saya gak mau sholat. Kenapa? Karena sholat itu kan perintah untuk Rasulullah, bukan untuk saya. Nah, ini membantah, ya, kaidah yang kita barusan bicarakan membantah pernyataan itu. Ustaz, saya mensyirikkan Allah. Kenapa? Karena larangan syirik kan khitobnya, redaksinya kepada Rasulullah, bukan kepada saya. Nah, ini makanya kita bantah bahwa semua ayat, semua hadis yang ditujukan kepada Rasulullah, maka hukumnya umum untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, nah ini penting sekali. Perhatikan dari ayat ini adalah, perhatikan ayatnya, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ini ra ya. Artinya, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu atau tidak memberikan mudarat atasmu. Sebagian ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya berobat kepada dukun tersebut, orang pintar itu sembuh, Ustaz. Berarti boleh dong. Ya? Kenapa? Apa hubungannya? Karena ayat ini kan menyebutkan bahwasanya, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu. Berarti yang memberikan manfaat boleh. Pemahamannya seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Yang bisa memberikan mudarat boleh berdoa kepadanya. Pemahamannya seperti itu. Paham, Pak? Nah, bagaimana menjawabnya? Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menjelaskan bahwa selain Allah pasti tidak memberikan manfaat dan pasti tidak memberikan mudarat. Itu pasti. Ya. Lalu Ustaz, yang sembuh-sembuh itu gimana? Misalkan ada orang amandel, diobati secara klinik, pengobatan dukun yang tidak masuk akal. Itu pengertian pengobatan klinik. Pengobatan dukun yang tidak masuk akal. Diletakkan telur dirajah-rajah, diletakkan di sini. Akhirnya amandelnya hilang, kemudian masuk ke dalam telur. Ini bagaimana? Ini kan dia bisa memberikan manfaat dan bisa menahan mudarat. Boleh dong kita berdoa kepadanya? Maka jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Tadi kaidah pertama. Doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Terbukti sembuh atau tidak sembuh? Bisa dipahami, Bapak? Ya? Jadi permasalahannya adalah bukan Anda sembuh, bukan Anda tidak sembuh. Caranya yang salah. Ya? Caranya yang salah. Contoh misalkan, kita datang kepada orang yang dianggap pintar, menurut orang bodoh. Ya? Dianggap pintar. Kita bertanya, atau si fulan bertanya, jangan kita lah, si fulan bertanya, wahai fulan, wahai mbah, ustaz, apa saja namanya, kadang-kadang namanya juga dengan titel-titel agama di tengah masyarakat, titel-titel orang soleh di tengah masyarakat, wahai fulan, saya ini sedang bermasalah dengan istri. Istri saya sepertinya membenci saya tanpa sebab. Kira-kira adakah orang ketiga? Maka si fulan ini menjawab, benar ada orang ketiga. Dan fi'lan benar memang ada orang ketiga di antara mereka, di antara suami istri ini. Maka pertanyaannya, apakah pertanyaan orang ini kepada si fulan yang mengatakan ada orang ketiga tersebut dibenarkan? Tidak. Kenapa? Karena tadi meminta berdoa kepada selain Allah. Jadi ingat, pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah bukan berarti kalau bisa, catat, bukan berarti kalau bisa memberikan manfaat atau menahan mudharat boleh dimintai. Ya, ini dia. Bukan berarti kalau sesuatu bisa memberikan manfaat atau memberikan menahan mudharat, maka boleh kita berdoa kepadanya. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Begitu. Saya ulangi. Bukan berarti jika bisa memberikan manfaat, bisa menahan mudharat, boleh berdoa kepadanya. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Sama kayak tadi meminta syafaat kepada Rasulullah. Kenapa tidak boleh minta syafaat? Bukankah Rasulullah nanti di akhir, hari kiamat, beliau yang satu-satunya diberikan, dibolehkan untuk memberikan syafaat yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma? Maka jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ya, silakan azan dulu. Nam. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan. Saya ingin review yang pertama tadi, apa pelajaran kita ambil dari ayat ini? Bahwa redaksi ayat ini khusus kepada Rasulullah, tetapi hukumnya umum untuk seluruh umat manusia. Ini faedahnya seperti yang sudah jelaskan, bahwa tidak ada yang mengatakan setelah ini, ini kan untuk khusus untuk Rasulullah, maka untuk saya boleh. Nah, tidak juga. Ya, hukumnya umum selama belum ada dalil yang mengkhususkannya. Taib. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah, bukan berarti yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudharat, boleh kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Taib. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa Allah yang paling berhak kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan mampu menahan mudharat. Saya ulangi. Allah yang paling berhak kita berdoa kepadanya. Tiada sekutu baginya. Jadi kalau ada orang bertanya, Pak, kenapa enggak boleh berdoa kepada, kenapa enggak boleh nyembah sapi? Nyembah salib, nyembah patung Buddha. Kenapa enggak boleh? Karena kenapa beribadah hanya kepada Allah? Tidak boleh nyembah kepada selain sembahan Allah. Maka karena hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, menahan mudharat. Hanya Allah sang pencipta, hanya Allah sang pengatur, hanya Allah yang berkuasa. Nah, ini kan mudah dipahami, agama ini sangat mudah. Sangat masuk logika, sangat masuk rasio manusia. Kenapa kita berdoa hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah? Minta tolong, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, istisqa, istikharah. Semuanya hanya diberikan kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu memberikannya. Memberikan manfaat dan menahan mudharat. Tidak ada selain Allah. Maka Allah yang paling pantas. Makanya faedah yang ketiga, hanya kepada Allah. Hanya Allah yang paling pantas berdoa, didoak, apa? Hanya Allah yang paling pantas kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena Allah lah yang satu-satunya memberikan manfaat, menahan mudarat. Jadi Pak, kalau ada orang percaya kepada keris, wasi-wasi tuha, dimandikan, ya, kemudian kadang-kadang dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Sidin aja belum pernah mandi dengan itu. Setiap malam Jumat Kliwon, nanti ditanya, kalau kehilangan barang, maka akan bergerak sendiri. Ini orang, ya, meninggalkan zat yang khaliq, malik, mudabbir, yang mencipta, mengatur, berkuasa, pergi kepada makhluk yang tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, yang dia diciptakan. Sama seperti orang musyrik zaman dahulu. Buruknya orang musyrik zaman dahulu dari mana? Yaitu dari sisi bahwasanya mereka menyembah kepada makhluk yang mereka buat sendiri. Sembahan mereka, patung mereka, mereka buat sendiri. Habis itu disembah. Kan aneh. Ya. Jadi, faedah yang ketiga, hanya Allah yang paling berhak kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang memberikan manfaat dan menahan mudarat. Faedah yang ketiga dari ayat ini adalah, apa? Yang keempat, dari ayat ini adalah, kata-kata fa'in fa'alta fa'innaka idham minal zalimin. Artinya, kalau saya artikan ya, faedahnya nanti ditulis. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Lihat kata-kata, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu. Apa faedahnya? Faedahnya adalah, sebelum berbuat tidak berdosa. Setelah berbuat lalu bertaubat, tidak ada dosa. Yang berdosa adalah tatkala melakukannya. Ya? Jadi, sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, saat berbuat berdosa. Sebelum berbuatnya tidak berdosa. Setelah berbuat, kemudian bertobat, maka tidak berdosa. Nah ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bahwa termasuk rahmat Allah adalah sebelum berbuat dosa, tidak berdosa. Setelah berbuat dosa, tetapi bertobat, juga tidak berdosa. Apapun dosanya. Ini faedah yang keempat dari ayat ini adalah bahwa termasuk rahmat Allah adalah sebelum berbuat dosa, jadi orang masih niat aja. Saya mau nyuri. Ya. Tapi enggak jadi. Kenapa? Bukan karena takut kepada Allah, karena enggak ada kesempatan. Dosa enggak itu? Enggak. Tidak berdosa. Ya. Saya mau, misalkan ada orang berkata, saya mau berzina nih. Dia tidak jadi berzina. Kenapa? Karena semua pekerja seks komersialnya dipakai malam itu. Kada kebagian sih, Din. Maka pada saat itu tidak ditulis dosa. Hanya niat tidak ditulis dosa. Ataupun setelah berdosa, kemudian dia bertobat. Maka tidak ada dosa juga. Yang ditulis dosa saat kapan? Saat melakukannya. Ini rahmat Allah, Pak. Coba, Pak. Kalau seandainya tidak ada taubat, habis kita, Pak. Kalau tidak ada taubat, hancur manusia. Dan subhanallah, termasuk rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia. Bahwa Allah menyiksa hambanya bukan atas semua dosa. Hanya secuil dari dosa. Ya? Perhatikan yang sering kena musibah, bala, saat dia maksiat disiksa oleh Allah. Ingat, itu hanya siksa atas secuil dosa, bukan semua dosa. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa ya'fu an katsir ma asabaka min musibatin Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang musibah menimpa kalian, penyakitkah, musibah kebakaran, tabrakan, ditipu orang atau apa saja, itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Itu pun Allah memaafkan yang lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Lihat rahmatnya Allah. Coba semua, kalau seandainya semua dosa Allah siksa. Satu dosa ini disiksa oleh Allah, dosa ini disiksa. Tanpa Allah maafkan sedikit pun, habis pak manusia ini. Jadi itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pembuktian dari hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih mendahului dibandingkan kemurkaanmu. Bapak pikirkan malam ini tentang rahmat Allah ini, niscaya kita akan bisa melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lan yalijan nar ainun bakat min khasyatillah. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka mata yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba rasakan rahmat Allah. Coba bayangkan pak, sebelum bapak mengenal sunnah ini, berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Kalau itu satu-satu disiksa oleh Allah, habis pak, hancur kita. Hancur kitanya, hartanya, keluarga kita. Tapi wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan kebanyakan manusia, kebanyakan kesalahan manusia. Ini rahmat Allah. Sengaja saya ungkap ini agar kita lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang ketika mencintai Allah, dia akan tambah semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya dari ayat ini adalah Allah berfirman, fa innaka idzam minadh-dhalimin. Artinya, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Lihat kata-kata kamu. Ya? Kamu. Di sini ditujukan kepada siapa redaksinya? Rasulullah. Maka pelajaran menarik yang kita ambil dari penulis adalah bahwa orang sesolih apapun, jika dia melakukan kesyirikan, maka termasuk orang-orang yang zalim. Itu pelajaran yang kelima. Sesalih apapun, kalau melakukan kesyirikan, maka termasuk orang zalim. Kedudukannya tinggi bagaimanapun, kalau melakukan kesyirikan, termasuk orang yang zalim. Dan ini pelajaran menarik tentang perdukunan, sihir, santet, guna-guna, pelet, pengobatan klinik. Jangan tertipu dengan titel ataupun gelar di tengah masyarakat. Ahli ibadah, ustadz, kiai, gus, habib, tuan guru, buya. Ya? Jangan tertipu. Kalau seandainya melakukan kesyirikan, maka tetap syirik. Tetap apa? Kesyirikan. Bukan berarti kalau seandainya dia ustadz boleh melakukan kesyirikan, enggak. Tetap dinamakan sebagai orang yang zalim. Meskipun dia hafal Quran, tetap kalau melakukan kesyirikan, orang berarti dia telah melakukan kesyirikan. Meskipun dia masjid, dia imam masjid. Masjidnya masjid Imam Syafi'i. Kalau melakukan kesyirikan, tetap disebut perbuatan syirik. Tidak ada bedanya. Di sini lihat. Fa innaka, itu ditujukan kepada Rasulullah, meskipun Rasulullah yang mengerjakannya, dan ini mustahil. Ini hanya sebatas pengabaran Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ya. Artinya Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, kalau orang sesalih apapun melakukan kesyirikan, dia tetap orang musyrik. Ya, tidak pandang bulu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, dari ayat ini adalah, bapak ibu saudara saudari, ini pelajaran yang paling penting, yaitu Allah berfirman, kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Di sini Allah menyebutkan kesyirikan sama dengan kezaliman. Ya, kesyirikan sama dengan kezaliman. Ini catat baik-baik, kesyirikan sinonim dengan kezaliman. Dengan sebab-sebab berikut. Satu, kesyirikan disebut dengan kezaliman dengan sebab-sebab berikut. Yang pertama, Allah menyebut kesyirikan adalah kezaliman. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat agung. Jadi kenapa kesyirikan disebut kezaliman? Karena Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an seperti itu. Syirik adalah kezaliman ya, yang sangat besar. Taib. Kemudian, kenapa kesyirikan sama dengan kezaliman? Kesyirikan sama dengan kezaliman karena meletakkan apa? Meletakkan ibadah tidak pada yang berhak. Ya, tidak pada yang berhak, meletakkan ibadah tidak pada yang berhak. Kita tahu kalau peci saya letakkan di kaki, saya berbuat zalim. Tamu saya biarkan di luar rumah, saya berbuat zalim. Artinya zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Nah, kesyirikan sama dengan kezaliman. Kenapa? Karena meletakkan ibadah tidak pada yang berhak diibadahi. Ya, tidak pada yang berhak diibadahi. Misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini ada orang miskin, maksiat, maka hidup sengsara dunia akhirat. Sudah miskin maksiat, hidup sengsara dunia akhirat. Contoh, nanti kita kaitkan dengan ini. Meletakkan ibadah tidak pada tempatnya disebut dengan kesyirikan sama dengan kezaliman. Orang miskin, penghasilan mungkin 5.000 per hari, 10.000 per hari. Ya, atau tidak penghasilan sama sekali. Main judi. Ya, main apa? Judi. Oh Ustaz, judi bukan kesyirikan. Judi dosa besar. Taib. Dari judi mengait membawa kesyirikan. Karena dari judi nyari angka-angka. Maka mencari angka-angka dengan kesyirikan. Tatoyur. Main primbon. Meramal. Kawannya tabrakan. Yang ditanya bukan kawannya. Yang menabrak nomor plat mobilnya berapa? Subhanallah. Ya, ini para ikhwah, miskin, sudah miskin bukannya bertakwa, miskin maksiat, hidupnya sengsara dunia akhirat. Sama kayak orang miskin-miskin ingin minum khamr, minum khamrnya oplosan, satu tegak mati. Ya, saya bukan mengatakan mendingan yang mahal sekalian, gak boleh mendingan, karena itu dosa besar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi miskin-miskin maksiat, rumah peot, tapi di sampingnya ada parabola, di dalamnya ditonton film porno, maksiat, ya miskin maksiat. Bukannya bertobat kepada Allah, beristighfar, bertakwa. Sudah walhamdulillah diberikan oleh Allah takdir bahwasanya dia disempitkan rezekinya, berarti nanti di akhirat sedikit pertanyaannya. Dan mungkin bisa 500 tahun masuk surga sebelum orang yang diluaskan rezekinya. Ini enggak, sudah miskin maksiat. Ya. Sengsara dunia akhirat. Nah, apa kaitannya para ikhwan sekalian? Lihat, ya. Orang-orang seperti ini, dia melakukan kesyirikan, berjudi, togel, nyari angka, melakukan kesyirikan. Yang aturan dia minta rezeki kepada Allah, ya Allah urzukni, ya Razzaq, urzukni wahai yang maha luas rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Aturan dia minta kepada Allah, dia letakkan mintanya dengan cara maksiat plus kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ada kadang-kadang dipecahkan telur, kemudian diletakkan telur tersebut di kuburan keramat. Jangan diikuti ya, contoh aja. Nanti pagi-pagi dia akan membentuk angka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Ini parah. Ada lagi, mungkin nanti akan bisa dilihat di dalam beberapa video klip. Ada lagi cara meramal yang aneh-aneh. Meramal dengan kopi. Namanya Taisagraphy kalau tidak salah. Jadi yang suka minum kopi jangan dilakukan ya. Buat kopi sedikit airnya, kemudian diudak-udak, kemudian diminum. Sisa ampasnya itu kalau ini dilihat bentuknya apa. Kalau bentuknya mengerikan, oh berarti buruk. Kalau bentuknya seperti bunga, seperti duit, nah ini berarti rezeki. Itu jenis-jenis meramal. Manusia sudah habis hilang akal. Lihat, musyrik jahiliyah dahulu juga seperti itu. Habis akalnya. Burung yang tidak punya akal, kalau pergi ke kanan disebut dengan burung sanih dalam bahasa Arab, yang mendatangkan kebaikan. Kalau pergi ke kiri disebut burung barih, yang mendatangkan keburukan. Kalau pergi ke kanan berarti dia jadi melakukan hajat. Kalau pergi ke kiri berarti dia tidak jadi melakukan hajat. Yang bingung kalau dia pergi ke depan. Ulang terus, ulang terus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesyirikan sama dengan kezaliman. Dan ingin tahu kezaliman dari kesyirikan, maka kenapa kesyirikan? Ini sebab yang ketiga, kesyirikan sama dengan kezaliman karena menyamakan Allah atau afwan, menyamakan selain Allah. Dengan Allah. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini letak kezalimannya kesyirikan. Bayangkan Pak. Saya mungkin pernah cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Ada kawan, istrinya hamil. Kemudian hamilnya sudah 8 bulan. Mertuanya memberitahu ayo mandi. Karena ini sudah 8 bulan. Tapi mandinya bukan sekedar mandi, mandinya bersama kucing. Padahal kucing sangat musuhan dengan air. Kenapa dipilih kucing? Lihat, bayangkan. Karena kucing ketika melahirkan, ada seperti ibu-ibu melahirkan, ya, nafasnya menggabung-gabung. Enggak ada. Kucing yang dilahirkan berapa coba? 4, 5. Ya, tas keluar. Tidak pernah ada suara sama sekali. Ya, saya tanya, kenapa yang dipilih kucing, bukan yang dipilih sapi? Karena Ustaz, kucing itu, kata dia, kucing itu, ya, dia kalau melahirkan 4 sekaligus, 5 sekaligus dalam keadaan nyaman, tidak sakit. Maka diambil dari itu, mengambil barokah dari kucing. Subhanallah. Disamakan selain Allah dalam hal ini kucing dengan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Apakah tidak kurang ajar? Ya? Apakah tidak masuk akal? Bukankah orang gila yang seperti itu? Orang zat Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa disamakan dengan makhluk yang dia diciptakan tidak berkuasa, tidak mengatur. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. Zat yang kalian berdoa kepadanya tidak memiliki walau setipis kulit ari. Sembahan selain Allah tidak memiliki setipis kulit ari. Bagaimana kita bisa berdoa kepadanya? Ya, di dalam surat Fatir ayat 13. Bagaimana kita bisa berdoa kepadanya? Allah berfirman, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah, man la yastajibu lah, wa hum 'an du'a'ihim ghafilun." Tidak ada orang yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa disebut orang yang berdoa kepada selain Allah? Orang yang sesat, orang yang zalim, karena mereka tidak bisa mengabulkan permintaan. Meninggalkan Allah yang bisa mengabulkan permintaan, kan aneh. Itu otaknya diletakkan di jempol kali. Ya. Meninggalkan Allah yang maha kuasa, pencipta, pengatur. Berindah kepada makhluk. Yang tidak mencipta, diciptakan. Yang tidak mengatur, dia diatur. Yang tidak berkuasa, dia yang dikuasai. Ini aneh para ikhwah sekalian. Yang lebih aneh lagi, kadang-kadang ada orang yang dianggap soleh, dianggap alim oleh mereka, mengatakan bahwasanya, kalau saya berbicara seperti ini, atau ustad-ustad berbicara seperti ini namanya memecah belah umat. Dari mana orang ngajak Allah, ngajak beribadah kepada Allah semata? Tinggalkan sembahan selain Allah. Karena sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas untuk dimintai, diistighatsahi. Jangankan diistighatsah. Istighatsah kan artinya minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Dimintai tolong saja enggak pantas. Karena tidak ada yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang sekuasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyebab kenapa kesyirikan disebut kezaliman, karena Allah menyebutkan sebagai sebuah kezaliman karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya. Jangankan makhluk tadi, Pak, kucing. Nabi yang paling mulia siapa? Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah. Malaikat yang paling terpuji siapa? Jibril. Itu tidak boleh disamakan dengan Allah. Bagaimana cuma makhluk-makhluk biasa? Ya. Makhluk yang paling mulia, nabi yang paling mulia, Jibril yang paling, malaikat yang paling mulia, tidak bisa disamakan dengan Allah. Bagaimana cuma makhluk? Yang lebih parah lagi kalau ketabrak kucing merasa sial. Ada orang pernah mengatakan, "Ustaz, Piani gugur dari sepeda motor itu 2 kali. Ujar orang, menggugur dari sepeda motor 2 kali itu harus dijual. Kalau ketabrak kucing harus dijual. Kenapa? Karena mendatangkan sial. Kalau ingin tidak dijual juga, maka hilangkan kesialannya dengan menabrakkan kepada sesuatu yang mendatangkan barokah. Pohon pisang. A'udzubillah. Allah tabaraka wa ta'ala disamakan dengan pohon pisang. Serendah itukah Allah? Sebejat itu kesyirikan. Seburuk itu kesyirikan. Makanya sangat saya akhiri pembahasan ini, habis itu kita salat isya. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, para ulama mengatakan dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, siksanya lebih besar. Ya, sebelum saya singgung kesyirikan, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, siksanya lebih besar. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa la yukallimuhum walahum azabun alim." 3 orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, bagi mereka siksa yang pedih. 4 ancaman siksa bagi 3 orang ini. Siapa mereka? Ini 3 orang, semua orang-orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi. Jadi dia berdosa enggak ada alasan. Yang pertama, Usaimitun zanin. Orang tua renta, peot, berdiri saja mungkin susah, berzina. Subhanallah. Megang botol saja mungkin gemeteran. Berzina. Enggak ada motivasi dia. Mendingan mikir tanah yang akan dia masuki. setengah meter kali 2,5 meter, di mana kuburanku kena? Enggak ada motivasi untuk berzina. Kalau anak muda berzina, apa hukumnya? Dosa besar, bukan wajar ya. Dosa besar. Ya, dosa besar. Lebih besar lagi orang tua tidak ada keinginan seksualitas tinggi, libidoitasnya sudah menurun benar-benar tinggi. Menurun. Berzina. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerjakan dosa tanpa motivasi, yaitu malikun kadzdzab. Pemimpin tukang dusta. Ngapain dia berdusta? Lawang perintah ada di tangannya, larangan ada di tangannya, dia semua yang mengatur. Yang ketiga, a'ilun mustakbir, miskin sombong. Ini enggak ada motivasi dia sombong. Ya? Coba, ada orang bisa enggak orang miskin itu sombong? Enggak ada motivasi. Ya? Misalkan semua rumah orang bagus-bagus megah-megah. Kalian yang punya rumah gedongan. Saya rumah gubuk. Kan enggak cocok. Begitu saja enggak cocok kan? Iya kan? Enggak ada motivasi. Kalau orang kaya sombong, apa hukumnya? Dosa besar. Bukan wajar ya. Lebih besar lagi kalau miskin. Nah, termasuk di dalamnya kesyirikan. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Kenapa? Karena dia berpindah dari zat yang maha pencipta, mengatur, berkuasa, yang aturan dia bisa berdoa kepadanya, dia pindah kepada makhluk. Ngapain ente minta kepada makhluk ini? Ngapain? Percaya kepada jimat-jimat itu ngapain? Ada Allah. Nggak ada motivasi orang berbuat kesyirikan. Ya? Ngapain dia minta-minta kepada makhluk? Ngapain dia minta benda kepada benda mati? Bertapa di petilasan, di goa-goa. Ngapain? Meninggalkan Allah yang khaliq, malik, mudabbir, razzaq. Ini namanya dosa dikerjakan tanpa motivasi. Makanya dia disebut dengan kesyirikan sama dengan kezaliman. Jadi bisa ditambah kesyirikan. Kenapa disebut dengan kezaliman? Karena dia adalah dosa yang dikerjakan tanpa alasan. Tanpa alasan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Setelah salat Isya kita langsung kepada pertanyaan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pertanyaan tentang bab yang ke-14 pada ayat yang pertama. Maka dipersilahkan jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin menambah, menyanggah atau yang semisalnya. Nah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya buat mengenai doa dengan tawasul, Pak Ustadz. Saya sendiri tidak paham arti tawasul, cuman kalau yang saya tangkap itu doa tetap kepada Allah, tidak tetapi dengan bantuan wasilah dari wali atau nabi. Jadi tetap doanya tetap kepada Allah, sekedar meminta bantuan agar doanya lebih dikabulkan, mungkin begitu. Dalil yang biasa mereka pakai itu karena mereka adalah orang mulia dan pasti dikabulkan. Nah, ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nanti pada ada beberapa bab yang berkenaan dengan tawassul, maka kita akan jelaskan lebih dalam dan lebih detail. Akan tetapi saya jawab pertanyaan ini. Tawassul diambilkan dari kata wasilah. Wasilah artinya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat, arti wasilah ya. Jadi, kekeliruan orang yang bertawassul sehingga masuk ke dalam jurang kesyirikan adalah ketika tidak memahami arti tawassul. Tawassul diambilkan dari kata-kata wasilah. Wasilah adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu namanya tawassul. Makanya dalam Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan dipahami oleh para sahabat, para salafus saleh, tawassul yang syar'i ada tiga. Yaitu, bertawassul dengan amal saleh. Kita mengerjakan amal saleh, kemudian kita jadikan itu sebagai pendekat diri kita kepada Allah. Seperti misalkan, doa di dalam surat Ali Imran. Rabbana amanna faghfir lana Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya, di akhir-akhir surat Ali Imran. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman kepada Engkau, maka ampunilah. Nah, dilihat iman sebagai bentuk tawassul agar bisa diampuni. Doa bertawassul dengan amal saleh. Ingin lebih jelas lagi, contoh dalam riwayat Bukhari, bertawassul dengan amal saleh. Yaitu, kita membaca dalam Sahih Bukhari, ada tiga orang yang masuk ke dalam goa. Kemudian goa tersebut tertutup dengan sebongkah batu. Akhirnya tiga orang ini terperosok, atau terperangkap lebih tepatnya, terperangkap di dalam goa tersebut, tidak bisa keluar. Kemudian mereka sebagian dari mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhi syakhra illa an nad'u wallaha bisalihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini, atau dari batu yang menutupi mulut gua ini, kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal solih kita di hadapan Allah. Maka yang satu mengatakan, wahai Allah, saya mempunyai seorang anak perempuan. Saya mempunyai paman yang mempunyai anak perempuan, sepupu. Sepupu ini, dia menginginkan harta, butuh, perlu harta. Tetapi dengan syarat dia harus melayani saya. Akhirnya ketika saya sudah duduk di atas perempuan tersebut, layaknya seorang laki-laki ingin bergauli istrinya, maka sang perempuan ini mengatakan, ittaqillaha la tafuddul khatama illa bihaqqih. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Tidak boleh keperawanan ini direnggut kecuali dengan haknya. Maka harta yang aku berikan kepada si perempuan tersebut aku tinggalkan, perempuan tersebut pun aku tinggalkan karena Allah. Wahai Allah, lihat ini amal ibadah. Wahai Allah, kalau seandainya itu adalah amal ibadah ikhlas karena Engkau, maka keluarkanlah kami dari goa yang tertutup ini. Bergeserlah batu tersebut. Orang kedua mengatakan, wahai Allah, saya punya dua orang tua. Orang tua saya lebih saya dahulukan dibandingkan anak istri. Sampai suatu ketika, orang tua tertidur di waktu malam, sedangkan susu belum diminum. Maka saya tidak minumkan kepada anak istri meskipun mereka menangis, sebelum saya minumkan kepada orang tua. Orang tua ini bakti kepada orang tua. Ya Allah, kalau seandainya amal soleh itu ikhlas karena Engkau, maka keluarkanlah saya dari goa ini. Yang ketiga, yaitu seorang yang mempunyai pekerja. Seorang yang mempunyai pekerja. Dan pekerja tersebut meninggalkan gajinya pada tuannya. Gaji si pekerja ini dikembangkan oleh tuannya dan belum diambil oleh si pekerja tersebut, si pegawai tersebut. Akhirnya suatu ketika si pegawai datang menagih gajinya. Mana gaji saya? Setelah beberapa tahun, kata si tuannya, semua kambing dan onta yang kamu lihat itu adalah gajimu. Maka diambil seluruhnya. Artinya tuannya di sini amanah. diambil seluruhnya oleh si pekerja tersebut tanpa sisa. Orang ini berkata, si tuan ini berdoa, ya Allah, kalau itu ikhlas karena engkau menjaga amanah orang lain, maka keluarkanlah kami dari goa ini. Keluarlah akhirnya mereka bergeser. Nah, ini namanya beribadah dengan berdoa dengan beramal saleh, bertawasul dengan menyebutkan amal saleh. Jenis tawasul yang kedua yang disyariatkan dalam Islam adalah bertawasul dengan nama-nama Allah yang husna. Seperti misalkan, ya Razzaq, wahai yang maha luas rezekinya, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Ghafur, ya Rahim, ighfirli, wahai yang maha pengampun, maha pengasih, ampuni aku. Nah, ini boleh dengan menyebutkan nama-nama Allah. Kemudian yang ketiga, bertawasul dengan orang yang masih hidup, yang mampu mendoakannya. Ya, yang mampu mendoakannya. Jadi, kita misalkan datang kepada seorang yang kita anggap mampu untuk berdoa untuk kita. Maka ini boleh, asalkan dia masih hidup. Nah, adapun yang antum sudah sebutkan tadi adalah bertawasul dengan makna menjadikan sesuatu perantara antara dia dengan Allah. Ini kekeliruannya. Ini persis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang musyrik, yaitu ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3. Kami, kata orang musyrik, tidak menyembah sembahan ini. Tidak menyembah berhala ini. Tapi ini kami anggap sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Zulfa. Zulfa itu sedekat-dekatnya. Bagus kasih nama anak Zulfa. Artinya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari, sama seperti yang antum sebutkan tadi. Pengertian tawasul sebagian orang seperti itu, menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Yang perantara ini orang soleh, wali sunan, ya, wali Allah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Doanya melalui orang ini lebih cepat sampai kepada Allah. Nah, ini keliru. Ini persis dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ya. Jadi sebagian orang tidak mau berdoa. Kenapa kamu enggak mau berdoa? Oh, saya banyak dosa. Nanti aja kalau di kuburan yang penuh dengan karomat, berkah, saya mau berdoa. Kenapa di sana? Karena mereka kan orang soleh. Mereka yang lebih pantas untuk menyampaikan doa saya kepada Allah. Saya ini apa? Saya ini banyak dosa. Atau ada lagi yang menyamakan Allah seperti presiden atau seperti pemimpin negara. Tidak mungkin kita langsung sampai kepada Allah. Tetapi harus melalui protokolernya, pengawalnya, dan semisalnya. Nah, ini sama, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu tawasul yang keliru. Ya. Jadi, tawasul yang benar adalah mengerjakan sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tawasul yang keliru adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Dari BBM Ustaz, dari Bapak Ahmad Alfian di Banjarbaru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana menjelaskan kepada keluarga saya kalau menganggap hari-hari tertentu sial itu termasuk syirik? Iya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya malam Kamis ini saya ingin membicarakan masalah bulan Safar. Walhamdulillah ditanya. Saya tidak mau membicarakan masalah bulan Safar karena ini kajian rutin. Dan bagi saya rugi, saya untuk tidak hadir di majelis ini. Begitu juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Ini kajian rutin, saya berharap tidak pernah absen dari kajian ini. Ya, malam Kamis ini. Makanya saya tidak ingin mengganti kajian rutin kitab dengan kajian tematik. Padahal termasuk penting juga membicarakan sekarang bulan Safar. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Daud, Nabi Muhammad SAW bersabda, la adwa wala tiara wala hamah wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bulan Safar yang sial. Ya, tidak ada bulan Safar yang sial. Dalam Islam tidak dikenal ada hari baik, hari buruk, tidak ada. itu dikenal hanya dalam kitab Primbon ataupun di dalam kitab-kitab yang disebut dengan, kalau dalam apa, Feng Shui, ya, Feng Shui itu di dalam apa namanya, di beberapa keyakinan seperti itu. Itu ramalan-ramalan, ada hari baik, ada hari buruk, ya. Ada hari baik untuk menajak rumah, ada hari buruk untuk tidak membangun rumah dan semisalnya. Ini namanya adalah bertatoyur, merasa bernasib sial dengan sebuah hari. Dan itu sudah dibantah oleh Rasulullah dengan tegas, la Safar, tidak ada bulan Safar yang sial. Kalau di Banjar keyakinan orang tidak mau melaksanakan pernikahan bulan apa? Safar, kan? Nah, ini sebenarnya kebiasaan jahili, ya. Ya, ulun paling ingat kenapa? Karena dahulu abah kerjanya tenda-tenda itu yang menyediakan. Setiap bulan Safar nihil penghasilan. Ya, tidak ada yang nyewa. Kenapa tidak ada yang kawinan? Biasanya setiap minggu ada saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini bukan balas dendam, ya. Tapi memang kejadian, dan ini bertentangan dengan syariat Islam. Tidak benar. Tidak ada hari, apalagi mereka berkeyakinan bahwa hari Rabu terakhir dari bulan Safar banyak bala yang turun. Ya, yang menyebar. Ya, yang disebut dengan arba mustamir. Arba mustamir itu dari kalimat arbi'au mustamirun. Arbi'a artinya hari Rabu, mustamirun bala yang terus-menerus turun. Ini adalah keyakinan buruk dan keyakinan jahiliyah. Tidak ada keyakinan seperti itu. Ya, tidak ada hari yang baik, tidak ada hari yang buruk. Kenapa tidak boleh menganggap ada hari-hari buruk, ada hari-hari baik? Satu, karena bertentangan dengan hadis Rasul yang menyatakan la Safar, tidak ada bulan Safar yang panas, yang sial. Yang kedua, karena dalam menganggap atau penganggapan ada hari baik, ada hari buruk, itu berarti menyatakan ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Padahal sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui akan hal gaib. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui akan hal gaib. Allah berfirman, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, disebutkan dalam Al-Quran, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Tapi buktinya beliau tertimpa keburukan. Di antaranya beliau kena sihir, di antaranya beliau kena kalah di peperangan Uhud dan Hunain, dan yang lain-lainnya. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Di antaranya Rasulullah SAW, ya, beliau tidak mengetahui akan hal gaib. Beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau memang engkau berzina atau melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Sofwan ibn Mu'attal, pulang dulu ke rumah orang tuamu. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib, niscaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan itu kepada istrinya. Menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Allah berfirman, "Qul," dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada. Ini peniadaan. Jika dalam bahasa Arab diawali kalimat dengan peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan, kecuali, lihat, diakhiri dengan pengecualian, kecuali Allah. Menunjukkan bahwasanya khusus hal gaib hanya milik Allah. Begitu juga dalam surat Al-Jin, kalau tidak salah ayat 17 sampai 18 atau 27-28, saya lupa, 26-27, ya. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasul. Allah yang mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang memberitahu, Allah tidak memberitahukan kepada hal gaib kepada seorang pun kecuali Rasul yang diridhainya. Artinya semuanya tidak diberitahukan oleh Allah kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang rasul. Ini para ikhwah sekalian. Jadi kenapa tadi pertanyaannya yaitu tentang akan hal gaib, ada hari baik, hari buruk, itu tercela karena berkaitan bahwasanya ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah, dan itu sebuah kesyirikan. Allahu a'lam. Nah, tafadhal, kasih Bapak. Kasih mic yang lain. Agak cepat, kasih mic yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustaz tanya, semua keutamaan-keutamaan dalam beribadah itu bisa kita dapat walaupun kita tidak mempelajari, Pak Ustaz. Bisa kita dapat walaupun kita tidak tahu, tidak mempelajari tentang ibadah-ibadah tersebut, Ustaz. Kedua, Ustaz, saya pernah belajar hadis berdoa setelah sholat wajib itu lebih utama, apa Ustaz? Saya lihat Ustaz tidak ada lah setelah sholat wajib berdoa. Tolong penjelasannya, Pak Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, maksud pertanyaan beliau adalah bahwa apakah orang kalau mengerjakan sholat misalkan, dia mendapatkan seluruh keutamaan sholat meskipun dia belum belajar keutamaan-keutamaan itu, gitu ya. Orang bersedekah, apakah dia akan mendapatkan seluruh keutamaan bersedekah meskipun dia belum tahu keutamaan-keutamaan tersebut? Maka jawabannya iya. Tetapi Allah menyebutkan keutamaan tersebut agar memotivasi orang beramal. Tetapi meskipun dia tidak tahu keutamaan sesuatu, tetap dia akan mendapatkan keutamaan. Dia sadari atau dia tidak sadari. Misalkan sholat. Salah satu faedah sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Melarang perbuatan keji dan munkar. Maka mungkin dia tidak tahu keutamaan ini. Keutamaan sholat melarang perbuatan keji dan munkar. Maka tetap dia akan mendapatkan pahala. Contoh, keutamaan sholat, dia menghapuskan dosa. As-salatu ila salati. As-salawatul khams, mukaffiratu lima bainahun. Sholat lima waktu adalah penghapus dosa di antara sholat-sholatnya itu. Maka orang ini belum tahu hadis ini, tetap akan dihapuskan dosanya. Ya, cuma agar lebih termotivasi, lebih yakin, lebih semangat, lebih kualitas ibadahnya meninggi, adalah dengan mengetahui keutamaan sesuatu. Orang kenapa malas baca Quran? Karena tidak tahu keutamaannya. Ya. Kenapa malas bersedekah, malas sholat, malas puasa, malas beribadah? Karena salah satu sebabnya adalah tidak tahu keutamaannya. Kenapa tiga hafalannya cuma sampai 3 kul saja? Tambah surat paling favorit, inna atayna. Karena tidak tahu keutamaan menghafal Quran. Nah itu dia. Tapi walau bagaimanapun orang banyak hafalannya, belum tahu keutamaannya, tetap dapat keutamaannya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berdoa setelah sholat wajib. Maka jawabannya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan langsung kabulkan untuk kalian. Ayat ini menunjukkan dengan keumumannya berdoa kapan saja. Baik di dalam sholat, di luar sholat, sebelum sholat, setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah. Kapan saja boleh berdoa. Tidak ada larangan untuk berdoa kapan saja. Ya, itu harus diingat. Itu sebagai modal dasar kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau tidak ada larangan untuk berdoa setelah sholat fardu, setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, adakah larangan atau adakah keutamaan berdoa setelah sholat fardu selalu atau selalu setelah sholat sunnah? Maka ini perlu dalil. Ya, perlu dalil. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, wallahi ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku sangat menyukaimu, mencintaimu. Maka fala tada'anna dubura kulli salatin antaqul. jangan pernah engkau tinggalkan akhir setiap sholat, dubur setiap sholat. Kamu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian orang atau sebagian ulama tepatnya mengatakan dubur di sini adalah masih di dalam sholat sebelum salam. Berarti setelah innaka hamidum majid sebelum salam, maka itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nah, itu yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak berdoa setelah sholat fardu. Mereka berdoanya sebelum salam. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya dubur di sini maksudnya adalah di luar sholat. Karena di akhir sholat maksudnya di luar sholat. Setelah salam dia berdoa. Intinya, kalau ada orang yang berdoa setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, maka diperbolehkan. Yang tidak berdoa juga diperbolehkan. Karena tidak ada anjuran khusus untuk berdoa selalu setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah. Dalam artian yang tidak berdoa keliru atau berdosa, maka tidak ada seperti itu. Yang keliru juga adalah yaitu selalu berdoa. Karena ini memerlukan dalil. Apakah pernah Rasulullah SAW setiap habis sholat fardu atau setiap habis sholat sunnah beliau mengangkat tangan? Tidak juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak waktu-waktu yang lain yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Setelah sholawat, di dalam sholat sebelum salam. Ketika sujud, ya, kemudian di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah. Kemudian di saat setelah beramal saleh. Kemudian di saat dizalimi. Kemudian di saat berpuasa. Dan macam-macam banyak sekali saat berdoa. Cuma permasalahan kita adalah apakah ada dalil khusus setiap selalu sholat fardu, selalu berdoa, maka ini belum ada contohnya. Jadi siapa yang ingin berdoa berdasarkan keumuman waktunya kapan saja, silakan. Siapa yang tidak ingin berdoa, maka juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bertanya dua pertanyaan, Pak Ustaz. Silakan. Yang pertama berkaitan dengan adab berdoa. Di antaranya tentang mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan. Iya. Karena kan tidak semua kita harus mengangkat tangan. Yang kedua berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Qur'an. Saya pernah membaca hadis bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu lebih baik daripada bacaan-bacaan yang lain. Bahkan sampai-sampai satu ayat Al-Qur'an jika dibandingkan dengan bacaan yang lain itu lebih utama Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan kita sedang mendengar sedang dikumandangkan azan? Azan itu kan panggilan untuk orang yang di luar. Bagi orang yang ada di dalam masjid kan tidak memerlukan panggilan itu. Nah, pada saat dilaksanakan azan tetap saja membaca Al-Qur'an. Nah, mohon penjelasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang mengangkat doa dan tidak mengangkat doa dalam berdoa. Tidak mengangkat tangan atau mengangkat tangan dalam berdoa. Maka perlu sama seperti yang saya jawab tadi. Sebagai sandaran dasar dalam permasalahan doa, kaidah dasar bahwa salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Dan hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Apa hadis mutawatir itu? Yaitu sekian puluh para sahabat. Mereka bersepakat meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan. Ya, dan mustahil mereka seluruhnya bersepakat untuk berdusta. Nah, itu namanya hadis mutawatir. Jadi, adab dalam berdoa salah satunya adalah mengangkat tangan. Salah satu dalilnya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Salman Al-Farisi, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu dan Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya dan Allah kabulkan dengan tangan kosong. Nah, ini malu Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini ada mengangkat tangan. Dan Rasulullah pun mengerjakannya ketika berdoa, mengangkat tangan. Seperti ketika istisqa mengangkat tangan, ketika di Arafah mengangkat tangan. Nah, berarti kaidah dasar dalam berdoa adalah salah satu adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Taib. Yang kedua, kalau seandainya dikatakan seperti itu, berarti seluruh doa kita harus mengangkat tangan? Tidak juga. Karena ada doa-doa Rasulullah yang beliau di situ berdoa dan tidak ada riwayatnya beliau mengangkat tangan. Kalau ada riwayatnya nih, saya akan disebutkan. Seperti doa setelah azan, tidak beliau mengangkat tangan. Doa ketika mendengar khutbah Jumat, mengangkat tangan. Doa ketika setelah berwudu, tidak mengangkat tangan. Maka kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tidak mengangkat tangan, lebih baik kita pun tidak mengangkat tangan. Nah, seperti itu ya jawabannya. Jadi yang dasarnya adalah salah satu adab dalam berdoa mengangkat tangan. Tetapi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tidak mengangkat tangan, maka itu kita ikuti. Kemudian, ya, yang kedua yaitu tentang permasalahan membaca Al-Quran. Ya, pertanyaannya tentang membaca Al-Quran. Ketika azan membaca Al-Quran, bagaimana? Maka di sini lihat ada faedah menarik Pak tentang mana yang lebih utama dari dua ibadah. Itu selalu ada dalam permasalahan-permasalahan orang yang sedang beribadah. Makanya waktu kajian di Masjid Salim Ar-Rahman minggu kemarin, saya sebutkan penyakitnya para ahli ibadah. Salah satunya adalah tidak bisa membedakan mana yang paling utama dan mana yang rendah keutamaannya. Di antaranya masalah seperti ini. Tatkala azan, mana yang paling bagus, baca Qur'ankah ataukah menjawab orang yang sedang azan? Maka jawabannya, lihat hadis Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." "Idza adzana al-muadzinu faqulu mithla ma yaqul." Jika seorang yang mengumandangkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang dia ucapkan. Di sini tidak ada batasan. Entah Anda sedang baca Quran atau bukan. Yang dipanggil atau bukan yang dipanggil. Kapan mendengar azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Keutamaannya apa? Yang menjawab azan, kemudian bersalawat, kemudian membaca doa setelah azan, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal bagiku syafaatnya pada hari kiamat. Jadi sudah terjawab, mana yang lebih utama? Tetap baca Quran atau menjawab azan? Menjawab azan. Tapi ada lagi yang dia memaksa. Bagaimana? Saat saya baca Quran, kapan Allahu Akbar? Saya jawab Allahu Akbar. Tapi baca Quran tetap. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, saya jawab asyhadu an la ilaha illallah, kemudian baca Quran lagi. Maka jawabannya itu nanti baca Qurannya akan terpotong-potong. Gitu ya. Taib. Dan permasalahan seperti ini banyak, Pak. Ya, banyak. Itu yang disebut, dan itu ada buku Syekh kita, Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili, dalam kitab judulnya Tajridul Ittiba fi Fadailil A'mal. Mengikuti sunnah Rasul dalam perkara mana yang lebih utama dalam sebuah amal ibadah. Silakan. Dijawab. Nah, bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan jeli. Azan di kuburan apa wajib dijawab? Menurut Pian enggak, Pak? Maka jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena azannya beda. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azannya belum ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azan dikumandangkan karena mengumandangkan karena apa? Untuk sholat. Ya. Adapun azan yang tidak dikumandangkan bukan untuk